Mitra bisnis, dalam beberapa waktu belakangan, publik melihat begitu kuatnya dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tercermin melalui aksi urunan uang untuk membantu KPK mendapat gedung baru, hingga aksi massa yang mendukung KPK untuk mempertahankan para penyidiknya yang akan ditarik kembali oleh institusi terkait lantaran masa tugasnya di KPK telah berakhir. Seperti apa pandangan Kwik Yan Gi melihat fenomena ini? Segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik, Pak Kwik, apa pendapat Bapak melihat fenomena dukungan publik kepada KPK? Ini ada dua segi ya. Saya melihat fenomena ini ditinjau dari sudut moralitas. Ya, memang baik. Oleh karena kemudian apakah itu bisa dipahami? Sangat bisa dipahami. Oleh karena sebelum lahirnya KPK, korupsi di Indonesia ini kan memang luar biasa. Luar biasa yang lalu seolah-olah dibiarkan menjalar sampai praktis ya tidak terkendali lagi. Nah, dengan demikian lalu saking putus asanya, dibentuklah KPK. Dan KPK walaupun mengalami up and down, akan tetapi betul-betul serius untuk memberantas. Akan tetapi ditinjau dari sudut institusi, ini terjadi hal yang aneh. Seperti apa keanehan itu, Pak Kwik? Jadi lembaga-lembaga itu yang sebetulnya konstitusional semua dan sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya, ada lembaga yang tidak efektif. Bukannya lembaganya dibikin efektif karena orang-orangnya diganti, akan tetapi dibentuk badan baru. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekarang kan terjadi semacam pertentangan antara KPK dan polisi yang sama sekali tidak sehat, itu bisa mendistorsi sistem kenegaraan sehingga masyarakat yang mengeluh-eluhkan itu ya lalu bagaimana kalau tidak memikirkan aspek itunya itu. Lantas, apa publik memang perlu mengakhiri dukungan kepada KPK yang terkesan berlebihan? Dukungan yang berlebihan pada saat ini yang itu pada tempatnya. Karena pada saat ini KPK kan tidak bisa dibubarkan. Karena belum mencapai target, bukan hanya target nangkepin orang, tapi target mengurangi korupsi, menghapus korupsi komprehensif. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.